الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جزاكم الله خيرا. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة سكلين أخوات para abad المحاد رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kitab Fawaidul Fawaid atau Al-Fawaid karya Ibnu Qayyim Al-Jawziyah. Pasal yang akan kita bahas sesuai dari urutan kitab Fawaidul Fawaid, yaitu Kitabullahil Mastur wa Kitabullahil Manzur, yang saya bahasakan dengan kitab Allah yang tersurat dan kitab Allah yang tersirat atau terlihat tersirat. Dan ini insyaAllah ada pembahasan, adalah pembahasan yang sangat bermanfaat untuk tazkiyatun nufus, melapangkan, menjernihkan, membersihkan dan membekali qalbu kita dengan ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, kemuliaan ilmu itu sesuai dengan kemuliaan objek yang diketahui, yang diilmui. Ketika yang diilmui itu adalah tentang Allah, maka kemuliaannya seperti itu, sesuai dengan kadar objek yang diilmui. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah: Ar-Rabbu Ta'ala yad'u 'ibadahu fil Qur'ani ila ma'rifatihi min tariqain. Dalam Al-Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para hambanya untuk mengenal tentang Allah, yaitu yang disebut ma'rifatullah, mengenal tentang Allah dari atau melalui tariqain, dua cara. Jadi dua cara untuk mengenal Allah dalam Al-Quran, diajak dalam Al-Quran dua cara untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. أحدهما النظر في مفعولاته. Yang pertama, cara pertama untuk mengenal Allah, ya, jalur pertama untuk mengenal Allah yaitu an-nazar, yaitu melihat, ya, atau memperhatikan fi maf'ulatih, hasil-hasil perbuatan Allah. Melihat atau mengamati, memperhatikan hasil-hasil perbuatan Allah. Hasil-hasil perbuatan Allah. Ini pertama, dan ini yang disebut oleh para ulama sebagai merenungi ayat kauniyah namanya. Merenungi ayat kauniyah. Ya, itu yang pertama, merenungi ayat kauniyah. Itu cara pertama. Jadi cara pertama adalah merenungi ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah ini yaitu apa? Hasil dari apa yang Allah Ta'ala perbuat. Al-thani yang kedua yaitu at-tafakkuru fi ayatihi wa tadabburuha. Yaitu tafakkur, ya, merenungi ayat-ayat Allah dan mentadaburinya, mentadaburi ayat-ayat Allah, yaitu mentadaburi ayat-ayat syar'iyah. Jadi dua cara. Dua cara. Yaitu, ya, cara yang pertama merenungi ayat-ayat kauniyah. Cara yang kedua, merenungi ayat-ayat syar'iyah. Dah dua cara itu. Ya, kalau ditanya bagaimana caranya supaya kita kenal Allah, dari dua jalur. Jalur pertama, merenungi ayat-ayat kauniyah, yaitu hasil perbuatan Allah, atau bisa dimaknai merenungi ayat-ayat semesta, ya, penciptaan yang Allah Ta'ala ciptakan ini. Ya, itu yang pertama. Kedua, yaitu tafakkur, tadabur terhadap merenungi ayat-ayat syar'iyah. Ayat-ayat syar'iyah ini, ya, yaitu Al-Quran dan juga Sunnah, itu wahyu. Mentafakkuri, mentadaburi dan merenungi wahyu Al-Quran dan Sunnah, yaitu. Ya, jadi dua hal cara kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keduanya mesti memiliki keseimbangan, dalam artian kalau kita belajar ilmu syar'i dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, mendalami keduanya, maka hendaklah pula kita merenungi penciptaan semesta ini, baik globalnya maupun detailnya, melihat ke semesta, melihat ke penciptaan pohon-pohon dan seterusnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan seterusnya dari ayat-ayat kauniyahnya milik Allah, yaitu dari hujannya, penciptaan langit, bumi, dan detail dari apa yang di bumi ini. Maka itu semua merupakan apa? Tafakkur atau merenungi ayat-ayat apa? Kauniyah. Begitu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa fi anfusikum afala tubsirun, terhadap diri kalian sendiri, coba lihat. Lihat diri kalian. Ya, kalau misalnya Allah Ta'ala mampu, dan Allah Maha mampu memang, an nusawwiya bananah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyamakan garis-garis yang ada di sini nih, di jari-jari kita ini, di balik, di dalam bagian zahir, bagian batin, disamain. Tapi kan orang kan beda-beda semuanya, tidak ada yang sama satu pun. Tapi kalau Allah Maha mampu, Allah samakan, tapi Allah bedakan semuanya. Ini menunjukkan apa? Kemahakuasaan Allah dalam ayat kauniyah. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu ahlu sunnah, muslim ahlu sunnah penuntut ilmu, hendaklah dia memiliki basirah dan memiliki cahaya di kalbunya ketika dia berjalan di atas muka bumi ini, dan dia melihat apa yang dia lihat, mendengar apa yang dia dengar, dan dia mentadaburinya serta menisbatkannya kepada khaliqnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka terciptalah hiburan yang tidak ada yang semisal dengan dari hiburan tersebut. Karena dia menisbatkan keindahan demi keindahan yang dia saksikan atau dia simak atau dia dengar atau dia ketahui ini kepada khaliqnya. Dan itu adalah kenikmatan yang tiada batasnya dan tiada tandingannya. Ini namanya tafakkur atau tadabur terhadap ayat-ayat kauniyah. Dan yang seperti ini tidak banyak orang yang menikmatinya, jemaah sekalian. Ada sebagian dari orang menikmati ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, mempelajari fiqih, mempelajari ilmu syar'i, tapi ternyata ketika dia dihamparkan di hadapan matanya, yaitu keindahan alam semesta yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, tidak ada kemudian merenunginya, tidak ada athar, efek ke kalbunya, melainkan ya khalas, dia seperti melihat sesuatu yang tampak dan berlalu. Ya, seperti itu. Mungkin itu keadaan kita. Ya, maka jangan seperti itu. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, "Fannaw'ul awwal," yang pertama tadi yaitu merenungi ayat kauniyah, ayat kesemestaan. Kaqoulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah 163. Ini juga mirip dengan Ali Imran ayat 190. Mirip. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Sesungguhnya di penciptaan langit-langit dan juga bumi, dan juga perbedaan antara lail dan nahar, malam dan juga siang. Dan bagaimana sikap atau tingkah dan pola manusia di malam hari dan di siang hari, perbedaannya. Kemudian dan fulk, yaitu kapal, allati tajri fil bahr, yang kapal itu berjalan di atas bahar, yaitu di atas laut. Bima yanfa'un nas, membawa sesuatu yang bermanfaat buat manusia. Dan juga apa yang Allah turunkan dari langit berupa hujan dan seterusnya demi, dan juga di antara langit dan bumi ada fawda, ada fadha, yaitu sesuatu yang hampa kosong, padahal Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan di situ berupa angin-angin dan hal-hal gaib yang tidak kita lihat. Ya, itu semua adalah ayat-ayat untuk liulil albab, untuk orang-orang yang masih memiliki otaknya, masih memiliki akalnya, menghidupkan dan mengaktifkan akalnya untuk merenungi semua itu. Kemudian juga di surat Ali Imran 190, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Ya, ada ayat untuk orang-orang yang masih memiliki qalbu, yang masih hidup akalnya. Dan juga di surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Ya. Dan juga yang biasa dibaca di khutbah nikah, di akad nikah kan ada, biasanya ada qorinya itu ya kan? Qiraahnya apa aja ayatnya? Biasanya kalau di Indonesia dua ayat ya, selalu itu aja. An-Nisa ayat pertama dan Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dari sinilah kemudian terbit samara, ya, istilah namanya samara. Itu apa ikhwan? Sakinah mawaddah wa rahmah. Ya. Dan anak pakai baju kayak gini karena anak nanti mau khutbah nikah. Iya. Sejujurnya anak pakai ini karena mau khutbah nikah. Kalau misalnya anak khutbah nikah itu sebenarnya anak paling gergetan. Kenapa? Karena kenapa bukan anak fa'ilnya gitu loh. Bukan anak pelakunya. Ya. Anak hanya menyaksikan fa'il dan maf'ul. Anak hanya menyaksikan orang yang melakukan dan orang yang diperlakukan terhadapnya. Anak hanya menyaksikan dan menceramahi mereka. Ya. Yang afdal itu adalah amal, bukan nazar, bukan sebatas melihat tapi beramal. Ya, anak pengen mengamalkannya insyaallah. Ya, jadi berkali-kali ya khutbah nikah itu mau dibuat anak menertawakan diri anak sendiri ya. Tuh lihat dirimu tuh cuma bisa khutbah doang. Cobalah amalkan. Iya, masih ada kuota banyak insyaallah. Antum bilang begitu seger antum. Dari tadi kita kajian antum kelihatan tegang atau ada yang ngantuk. Giran kesini aja dah. Seger, itulah ikhwan kita tuh. Ya. Yeah. Di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah taala ciptakan apa? Khalaqalakum, menciptakan buat kalian min anfusikum, dari diri-diri kalian, yaitu dari jenis manusia. Sama-sama manusia. Apa azwaja? Yaitu pasangan-pasangan. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian condong kepadanya, tenang kepada pasangan kalian. Maka semua ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala secara kauniyah. Keberadaan pasangan itu ayat kauniyah. Ketenangan terhadap pasangan, ayat kauniyah. Pulang kerja kemudian melepaskan rindu kepada pasangan, ini ayat kauniyah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan antar kalian ada mawaddah dan rahmah. Dua-duanya maknanya kasih sayang, ikhwan. Jadi ada sakinah, mawaddah wa rahmah. Apa maknanya? Sakinah itu ketenangan, mawaddah kasih sayang, rahmat ya rahmat kasih sayang. Sakinah jelas yaitu ketenangan, condong kepadanya. Lalu mawaddah dan rahmah ini bedanya di mana? Sebagian ulama, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, sebagian salaf menafsirkan mawaddah dan rahmah memiliki perbedaan makna, walaupun sama-sama maknanya yaitu kasih sayang, riqah fil qalb, yaitu adanya kelembutan di kalbu untuk menyayanginya. Tetapi ada perbedaan mawaddah dengan rahmah. Mawaddah yaitu berusaha untuk mengayomi, memberikan manfaat padanya, memberikan kebaikan padanya, berbuat ihsan padanya, itu mawaddah. Tapi rahmah di sini kalau digabungkan mawaddah dengan rahmah, maka rahmah di sini maksudnya adalah khawatir akannya dan berusaha menghilangkan keburukan yang akan menimpa dia, yang akan menyerang dia. Ya. Kecil agak kecilin saya, jangan terlalu gede. Pak Bayron, ini di sini apa gimana? Jangan terlalu gede, apa? Nanti ada double suara. Jadi perbedaan antara mawaddah dan rahmah. Dan ternyata mawaddah dan rahmah di kalbu insan atau di kalbu pasangan itu merupakan ayat kauniyah yang perlu direnungi dan disyukuri. Ya coba kalau misalnya kita tercabutkan akan tiga hal ini, sakinah, ketenangan terhadapnya tidak ada, kasih sayang terhadapnya tidak ada, pengen mengayomi dan juga pengen mengcover dia dari hal-hal yang buruk tidak ada, maka berarti ayat-ayat Allah yang tiga ini hilang dari diri kita. Ayat-ayat yang dimaksud adalah ayat-ayat kauniyah, yaitu hasil dari perbuatan Allah Ta'ala menciptakan mawaddah, warahmah dan sakinah ini, yaitu di surat Ar-Rum. Coba baca di surat Ar-Rum, ada beberapa hal lain, ya, wa min ayatihi, juga di surat An-Naml juga ada, dan di surat-surat lainnya banyak sekali jemaah, ya, di surat lainnya banyak sekali. Wa huwa katsirun fil Qur'an, sebagaimana kata Ibnu Qayyim, masih banyak ayat semacam ini dalam Al-Qur'an untuk mengajak kita tadabbur dan tafakur terhadap kaun, yaitu alam semesta ini. Dan seseorang ketika dia berusaha untuk melihat bahkan hal yang detail, bahkan pakai mikroskop, ya, untuk hal yang detail dia lihat dalam rangka untuk melihat hasil dari perbuatan Allah yang Maha Kuasa, maka itu ibadah yang agung. Maka merenungi ayat kauniyah ini termasuk ibadah qalbiyah yang mahjurah, yaitu ibadah hati yang ditinggalkan banyak orang, ibadah hati yang ditinggalkan oleh banyak orang. Ya, saya pernah mengatakan di suatu kesempatan di tempat lain, orang di antara orang yang seharusnya lebih sering ingat neraka adalah siapa? Para apa tuh yang kalau misalnya masak-masak apa namanya itu? Chef, ya, chef. Para chef dan para staff chef itu yang harusnya lebih sering mengingat neraka dan lebih sering tazkiyatun nufus. Kenapa? Karena api dekat sama mereka. Iya. Tapi coba kita chef-chefnya, sebagian chef malah mereka tidak syukur kepada bahan-bahan yang Allah Ta'ala ciptakan untuk mereka. Bahkan sebagian mubazir hanya untuk eksperimen makanan-makanan yang aneh-aneh itu, walaupun enak mungkin, asal gratis ya enak ya. Dibuat dengan adonan ini adonan itu, banyak yang dibuang dengan sia-sia. Kemudian lihat chef-chef kita yang arogan, sombong, belagu, dan mungkin kafir, bukan muslim, padahal dekat dengan apa? Dengan api. Cobalah sekali-kali chef-chef ini yang sombong ini, cobalah panggang tangannya sendiri, sakit. Itu neraka itu 69 kali lebih panas daripada api yang engkau rasakan itu. Kadang-kadang kalau kita lihat di beberapa kontes, emang kontes sih, lomba apa? Lomba masak atau apa itu namanya? Anda nggak tahu namanya apa, pokoknya pernah lihat lah gitu. Kemudian makanan dibanting, apaan nih? Makanan apa ini? Nabi SAW melarang mencela makanan. Antum besok nih ada berapa chef di sini? Siapa yang di sini? Yang waktu rela itu siapa? Al-Muhim lah, ya, makanannya enak waktu itu, masya Allah. Ikut kontes chef ini coba, bikin makanan apa misalnya apa? Ya cumi panggang ala Cibinong ya misalnya, atau gimana lah? Dibanting dia. Makan apa ini? Biasa banget, banyak di masakan Padang ini. Antum ditanya kayak gitu, antum balik. Ya akhi taqillah, ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW ma'aba Rasulullah SAW tu'aman qat. Rasulullah SAW tidak pernah mengaibi, menjelekkan makanan sedikit pun. Antum bawa dalil itu, kicep dia. Bingung ini orang kok. Antum itu kejam, gak usah jadi chef lah, jadi pencerama aja nanti bilang gitu. Ya boleh kita kemudian, makan apa ini? Gak ada yang enak-enak sama sekali. Ya mencela makanan. Hatta dalam rangka lomba. Tapi juga memang lomba makanan juga susah juga kalau misalnya enggak menjelekkan ya. bagus semua, masya Allah. Memang sih asam, bercampur pahit, nggak ada enak-enaknya. Tapi saya bersyukur kepada Allah, kata chefnya kayak gitu. Ya susah. Tapi ala kulli hal di sini, orang yang dekat dengan dapur dan juga dengan tungku api dan semisalnya, ya maka seharusnya dia lebih mengingat ini api ini seperti api neraka, itu jauh lebih besar api neraka. Api aja, api dapur aja kayak gini panasnya, apalagi api neraka. Sehingga banyak-banyak bertobat pada Allah. Tapi kita lihat mereka para chef dan para ahli masak dekat dengan api itu, tapi yang paling jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Antum kenapa kok makin dekat sama anak? Kok makin dekat? Resep, masya Allah. Masya Allah. Sebenarnya bukan hanya orang yang di dapur, dimanapun pekerjaan apapun kita, maka harusnya menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat hari akhir dengan ayat-ayat kauniyah yang Allah Taala ciptakan di sekitar kita. Tukang bangunan pun begitu, tukang tambang pun begitu, orang nelayan di laut juga harusnya juga banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, karena ini laut ini ciptaan Allah dan merupakan menunjukkan kekuasaan Allah yang manusia itu ajiz, yaitu enggak bisa melawan arus laut, enggak bisa. Ya coba ketika antum berenang di gelombang laut yang dahsyat itu, antum diam, antum gituin laut, bisa enggak? Enggak bisa, sama aja, tetap aja lautnya mah seperti itu, enggak bisa. Wa ma antum bimu'jizina fil ard. Antum tidak bisa membuat sesuatu itu tidak mampu di muka bumi ini. Mungkin hanya Allah yang bisa. Hanya Allah yang bisa, manusia enggak bisa. Maka harusnya di setiap bidang yang kita berada padanya, kita tafakur ayat-ayat Allah yang ada di bidang tersebut. Kalau misal di marinir, perairan, maka disitulah kita tafakur. Kalau misal di darat, baik di dapur atau di tempat lain lah, pertambangan dan seterusnya, atau perhutanan, banyak sekali ayat-ayat Allah Ta'ala yang bisa kita lihat, yaitu ayat-ayat kauniyah. Maka tercipta tazkiyatun nufus. Maka lihatlah coba sekali-kali duduk di sengkedan atau di sawah, ya duduk di apanya itu, pematang sawah, duduk plek gitu kan, apalagi sawahnya berbukit gitu kan, maka melihat kemudian keindahan tersebut sambil dengerin Al-Quran, kemudian merenungi, masya Allah, enak. Kalau kita kan kadang rihla, bukan kita, maksudnya kita masyarakat ini, kita nih rihla ke tempat-tempat di pantai, ada yang ke bukit, ada yang ke Ragunan lah, gitu minimal lah ya. Kita melihat banyaknya ayat-ayat Allah, cuman apa? Orang-orang kita ini apa ngomong apa? Gokil apa? Ya apa namanya? Kalimat-kalimat yang sebenarnya enggak mengembalikan pemilik lisan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, anak-anaknya juga enggak diajarin untuk itu. Enggak diajarin nak bilang Subhanallah, bilang Masya Allah, bilang Allah Akbar, enggak ada. Tuh, cakep ya nak, itu udah gitu doang kelas. Iya. Bahkan sampai kalau ngelihat kecelakaan lah, ngelihat apa namanya, petir dan semisalnya, enggak ada kemudian zikir-zikirnya. Enggak ada tafakkurnya, enggak ada. Kasihan banget orang-orang seperti miskin dari tafakkur. Ayat-ayat Allah sudah dihamparkan di hadapan matanya, tetapi kalbunya tidak menyaksikannya. Ini kasihan. Ini kasihan. Kemudian berikutnya dan yang kedua, yaitu merenungi ayat-ayat syar'iyah. Seperti firman Allah Ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an, surat An-Nisa 82. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, juga ada di surat Muhammad dan di ayat lain. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak mentadabburi al-Qur'an? Dan juga di surat Al-Mu'minun 68. Afalam yadabbarul qaul, apa mereka tidak mentadabburi perkataan Allah Ta'ala? Juga di surat Sa'ad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih. Inilah Al-Qur'an, suatu kitab yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak. Kitab ini berkah agar mereka mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Dan banyak juga ya ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan ajakan dan seruan untuk kita agar kita mentadabburi ayat-ayat itu. Kemudian dijelaskan oleh beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, fa ammal maf'ulat fa innaha dallatun 'ala al-af'al, wal af'alu dallatun 'ala sifat. Dan di sini ikhwah sekalian, semua maf'ulat, maf'ulat itu ciptaan. Ciptaan itu menunjukkan akan adanya perbuatan, dan perbuatan menunjukkan akan adanya sifat. Ya, ini kaidah. Ciptaan, hal yang diciptakan menunjukkan apa? Adanya perbuatan. Perbuatan menciptakan. Dan perbuatan menciptakan, perbuatan itu menunjukkan adanya karakter atau sifat. Fa innal maf'ula yadullu ala fa'il ala fa'il fi'lih. Sesungguhnya maf'ul, hal yang menjadi objek, itu menunjukkan adanya perbuatan dari subjeknya. Wa dzalika yastalzimu wujudahu wa qudratahu wa masyiatahu wa 'ilmah. Itu melazimkan adanya keberadaan Allah, melazimkan adanya kekuatan Allah, kekuasaan Allah, melazimkan adanya kehendak Allah, dan melazimkan adanya ilmu Allah. Coba tadabburi itu untuk segala eksistensi di muka bumi ini yang kita lihat, atau di langit yang kita lihat. Bahwasanya keberadaan semua ini dari detail atau globalnya menunjukkan adanya pencipta. Dan ketika menunjukkan adanya pencipta, menunjukkan adanya sifat-sifat pencipta tersebut, sifat keberadaan pencipta itu, kemudian sifat kekuasaannya, kemudian sifat kehendaknya, dan sifat ilmunya. Kalau misalnya kita lihat nih, daun, daun pete atau apa itu, misalnya daun ya, atau pohon pete Cina ya, daun, daunnya kan kayak itu, kecil-kecil ya, kecil-kecil itu, kecil sekali. Coba antum perhatikan dari daun yang kecil itu, ada guratan-guratan dan serat-seratnya itu. Atau daun yang lebih besar, antum perhatikan dari serat-seratnya, dan kumpulkan sekitar 10 daun yang sama dari pohon yang sama, daun dari pohon yang sama, misal daun nangka atau daun apa, kumpulkan dan pelajari semua serat-seratnya itu, tidak ada yang sama persis dari segi apa, arah apa, persis plok itu tidak ada, semuanya berbeda. Baik, sekarang keberadaan perbedaan ini, tapi sama satu jenis daun, ini menunjukkan ada yang mengkreasikannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kaitan antara khaliq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap makhluk berupa daun ini, kita lihat variannya, kesamaan daun-daun ini dari segi jenisnya, namun perbedaan dari garis-garisnya, garis seratnya, maka kita dapatkan ini melazimkan bahwasanya penciptanya ada, masih ada dan akan selalu ada. Kemudian ini menunjukkan kudrah, kekuasaan penciptanya, maha kuasa untuk menggambar garis-garis ini. Kemudian masyiah, menunjukkan kehendaknya. Tidak mungkin garis-garis ini terwujud seperti ini kecuali dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menunjukkan ilmunya, diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala, maha mengetahui, maha menghendaki, maha kuasa, dan maha ada. Ada Allah subhanahu wa ta'ala, ada. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menampakkan dirinya di alam dunia ini, karena kita tidak akan kuat. Baru kemudian nanti di hari akhir di jannah, kaum mukminun, mereka lah yang akan mendapatkan kenikmatan terbesar tersebut, yaitu melihat wajah Allah. Dan semoga Allah ta'ala perkenankan ana dan juga antum, dan juga antunna sekalian, sebagai orang-orang yang dipermudah untuk melihat wajah Allah di surga nanti. Allahumma amin. Listiharati suduril fi'lil ikhtiyari min ma'lumin aw mawjudin la qudrata lah wala hayata wala ilma wala iradah. Tidak mungkin dedaunan ini misalnya terwujud begitu saja tanpa adanya eksistensi pencipta dan kreatornya. Enggak mungkin. Siapa yang menciptakan ini? Enggak ada. Enggak mungkin. Lalu bagaimana dia bisa ada nih daun-daun ini? Dia ada dengan sendirinya. Kaif ada dengan sendirinya? Sementara Anda punya anak saja, enggak bisa anak itu ada dengan sendirinya. Harus ada sebab. Apa sebabnya? Sayyid, apa sebabnya? Apa sebab kok bisa punya anak? Ayo. Hah? Sebelum nikah. Setelah nikah, sebelum itu apa? Ijma. Nah ini. Sebelum ijma ada apa? Baru nikahan, semuanya ada doa ya, masya Allah. Nikah, taib nikah. Itu kan berarti ada kronologi, ada proses. Ya sebelum nikah ada ta'aruf, khitbah dan semisalnya kan? Ada proses kan? Proses, step demi step, langkah demi langkah, sehingga terwujudlah anak. Sekarang kalau misalnya ada di antara kita, misal dari di antara kita masyarakat ini, tiba-tiba fulanah punya anak tiba-tiba. Antum tanya, kan belum nikah. Pasti pikiran antum, ini perempuan pasti telah berzina, ya enggak? Enggak mungkin tiba-tiba ada, padahal kemarin perutnya enggak membesar kok, sekarang hari ini tiba-tiba ada begitu aja anak, lahiran langsung. Percaya enggak antum? Enggak percaya, pasti ini ada apa-apanya nih. Ada sebabnya pasti. Ada sebabnya. Oh enggak ada sebabnya, tiba-tiba aja gitu ada anak di dalam perutnya. Enggak percaya antum. Pasti enggak percaya. Ada sebabnya. Padahal apakah ibunya menciptakan anaknya? Enggak. Tapi antum enggak percaya kalau enggak ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Maka bagaimana hal seperti itu tidak antum percaya? Sementara hal seperti itu antum percaya. Sementara segala eksistensi dari semesta ini, pohon pisang dan seterusnya, itu juga tidak mungkin terwujud tanpa ada sebab. Apa sebabnya pohon pisang ini ada tunas tumbuh? Apa tunas tumbuh ya? Tunasnya tumbuh ya. Tunaskan dia pakai tunas bukan? Tunaskan ya? Tunas. Tunasnya dari mana? Ada sebabnya juga. Lalu siapa yang merawat dan menumbuhkannya? Apakah dia tumbuh sendiri begitu saja? Maksudnya pohon itu udah tumbuh gitu aja tanpa ada pengaturnya? Gak mungkin. Maka pasti ada pengaturnya. Ya. Maka ini bantahan untuk orang-orang ateis. Anda sendiri tercipta dan anda sendiri terlahir wahai ateis. Dari mana? Rahim ibu anda kan? Rahim ibu anda. Ada proses gak sebelumnya? Proses. Siapa yang mengatur proses itu? Bingung dia. Ah, coincidence aja katanya. Coincidence. Yaitu ya terjadi aksidentali gitu aja. Lihat, kadang orang ateis itu kan mereka menginginkan sesuatu yang logis. Tapi mereka orang yang paling jauh dari logika gitu. Maka bagaimana mungkin semua ini coincidence atau aksidental? Pohon ini aksidentali, pohon ini tumbuh. Aksidentali atau apa? Aksidentali. Secara aksiden, ya, kebetulan. Jadi semua hal itu kebetulan. Semua hal itu kebetulan, ya. Ada apa semua hal ini dari adanya langit, bumi, qamar, syams, semua kebetulan bagi orang-orang ateis. Ya kita bilang juga, kira-kira kamu itu kafir itu kebetulan apa gimana? Oh, kafir ini pilihan saya bukan kebetulan. Lah, giliran kamu kafir pilihan saya bukan kebetulan. Nanti kalau kamu masuk neraka kebetulan atau apa? Pilihan. Mereka bilang, gak ada tuh surga neraka. Nah mulai. Tapi kalau gak ada surga neraka, terus bagaimana orang-orang zalim di dunia ini mereka akan dibalas? Gak dibalas, kata mereka. Karena gak ada surga, udah habis mati ya udah gak ada apa-apa. Itulah jeleknya pemikiran ateisme. Dan orang yang mengingkari hari akhir. Mereka berusaha logik. Tetapi mereka tidak logis. Mana mungkin orang yang zalim dibiarkan begitu saja. Dan orang-orang baik disamakan sama-sama wafat selesai urusannya. Melainkan akan ada nanti hari akhir. Dan orang-orang ateis itu mereka akan apa? Mereka akan baru terwujud. Iman mereka baru keluar kapan? Ketika sudah kena musibah dan bentar lagi mati. Ya. Sebagaimana dihikayatkan ada seorang ateis dan seorang muslim di kapal, di pesawat terbang. Ya. Ketika dia melihat seorang muslim ini jenggotan, "Are you Muslim?" "Yes, I am." "Yes, saya Muslim." Dijelekin Islam. Biar diam aja. Diam aja daripada ribut di atas kapal kan ntar oleng kapalnya kan, ya. Tapi benar oleng habis itu. Kapalnya mulai gerak-gerak enggak jelas. Wah. Langsung apa namanya? Emergency, apa namanya? Sirine darurat itu. Wah, apa? Apa namanya? Turbulensi. Ya pokoknya gitulah Pak ya. Benar apa yang dikatakan Bapak. Terus habis itu langsung dia teriak dia. "Oh my god, oh my god, oh my god," katanya. Syukur-syukur enggak disingkat. OMG, wow. OMG enggak, OMG. Iya. "Oh my god." Yang Muslim tenang aja, dia panik seribu panik. Oh my god. Yang Muslim zikir aja biasa. Sambil Muslim ngeliat tingkah orang ateis ini. Dan dia sambil oh my god itu, dia sambil juga malu. Karena dia tadi mengingkari ada ya Tuhan. Tapi ketika dia kena musibah seperti ini, keluar imannya. Oh my god. Kalau antum jadi Muslim kira-kira gimana? Hah? Lagi dalam keadaan pesawat kayak gini, sempat gak antum untuk mengejek dia? Hah? Hello, anu gitu. Oh my god, ya gitu. Akhirnya Allah Ta'ala memudahkan pesawat ini kembali ke track yang benar, maksudnya jalan normal lagi, terbang normal. Mulai kemudian ada di situ mulai malu dia. Dia malu. Iya. Karena ternyata di saat darurat lisannya mendustakan lisan versi saat aman. Itu berapa banyaknya orang seperti itu. Di saat aman enak ngomong seenaknya. Tapi ketika udah sakit baru dia ngomongin akhirat. Ya. Jadi kadang-kadang iman itu baru terwujud ketika udah kepepet. Firaun kan kayak gitu. Udah tenggelam di lautan baru kemudian dia bilang ke Allah, "Ya Allah, saya beriman kepada apa yang disembah oleh Musa dan kaumnya." Enggak bermanfaat karena kematian sudah diambang matanya. Baik, kemudian ikhwah sekalian, thumma ma fi al-maf'ulat. Ayo kita lanjut aja ke paragraf berikutnya. Okay. Ma fi fil maf'ulat min at-takhsisat al-mutanawwi'ah dalun 'ala iradatil fa'il. Hasil perbuatan Allah. Ini makhluk-makhluk ini hasil perbuatan Allah Subhanahu wa taala mengandung keunikan, kebaikan. Takhsisat mutanawwi'ah, yaitu keunikan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Dalun ala iradatil fa'il, menunjukkan adanya kehendak oleh fa'il ini, oleh sang khaliq. Dari jenis-jenis makhluk ini menunjukkan adanya kehendak Allah. Karena variannya ini enggak mungkin bisa seperti ini kecuali Allah menghendaki ada perbedaan. Anda pernah meriset atau mempelajari spesies ular. Ular di bumi ini kisaran ada yang diketahui manusia ya. Ada 2500 spesies. 2500 jenis. Dan sekitar 75%-nya tidak berbisa. Sekitar 25%-nya berbisa. Dan dari 25% yang berbisa itu ada tiga macam global ular yang berbisa. Berbisa tinggi, berbisa menengah, dan berbisa ringan, rendah. Ya. Dihafalin ya, kawan. Yang dari 25% itu, ada yang berbisa tinggi, ada yang berbisa rendah, ada yang berbisa ringan. Itu dari 25% ular berbisa itu. Yang berbisa tinggi itu diklasifikasikan lagi itu. Beda lagi berbisa tingginya. Ada yang dosisnya berbeda. Ya. Rata-rata menyerang otot dan sel darah. Dan efek dari bisanya tuh beda-beda. Anda tahu ular belang atau beling? Baik yang hitam putih atau yang kuning hitam, biasa di sawah-sawah. Itu bisanya 5 kali atau sekian kali lebih gawat dibandingkan bisa kobra. Dia lebih mengerikan lagi. Namun efek dari bisanya walaupun sama-sama mematikan, tetapi kaifiyah yang Allah kehendaki, kaifiyah itu apa? Kaifiyah metode, tata cara kematiannya itu beda. tata cara kematian. Kalau antum mau, antum buktikan sendiri. Kalau ini ular ulang atau uling nih, ketika menggigit seseorang, dan jimmy ular ini kalau di siang hari dia pemalu, di antara karakter ular ulang atau uling itu, dia menyusupkan kepalanya ke bawah-bawah tubuhnya, jadi nggak kelihatan kepalanya. Tapi kalau udah kecatek, kena. Apa yang terjadi kemudian? Gak lama kemudian, antum bakal ngantuk. Ngantuk. Aduh, ngantuk. Kayak orang mau tidur, ngantuk. Habis terbahan, khalas. Iya. Bangun-bangun bukan bini ya bangunin. Man robuk. Iya beneran kayak gitu. Gak percaya? Fadl. Anda gak memfasilitasi, cuman fadl kalau antum mau fadl. Di sawah-sawah banyak. Iya itu. Ya. Nah itu salah satu macam gitu. Dari jenis ular berbisa yang itu baru satu model dari dua macam. Ya. Ulang atau uling. Ya. Dan juga ada antara king cobra dengan cobra pun beda, ikhwan. King cobra itu bukan cobra dia. Ada lagi jenisnya king cobra. Nah, adapun cobra banyak lagi dia modelnya. Ada cobra Jawa, ya, ada orang Jawa. Ada cobra Thailand. Cobra India. Cobra India itu king cobra. Ya, yang apa? Pakai suling tuh. Itu enggak pakai jin, emang kayak gitu. Itu king cobra, bukan cobra Jawa. Karena kalau cobra Jawa dia nyembur. Kalau di depan kayak ini nyembur kena matanya gimana? Enggak, ini king cobra. Pakai suling, dia gerak-gerak bukan ngikutin lagunya. Dia bolot. Bolot. Iya. Iya, antum datangin jadi bolot sama malih jadi ini. Ya, dia bolot dia. Cuma ngikutin apa? Gerakan dari sulingnya atau dari kaki atau dari dia tuh ngikutin gerakan bukan joget bukan. Jadi jangan bahlul lah. Ya. Enggak dengar mana coba antum tanya aja mereka orang akhir ya, antum telinga antum mana enggak ada dia enggak punya telinga enggak bisa dengar dia ya coba lihat itu seperti itu ya dan spesies seperti ini tafsilnya itu Allah Maha tahu Allah yang merincikan semuanya bahkan sampai ular-ular yang diremehkan oleh banyak orang seperti ular kadut sendiri ular kadut ya. Itu ada banyak modelnya itu. Beda-beda ular kadut itu. Dan seperti ini Masya Allah. Siapa yang merincinya? Dengan varian seperti ini menunjukkan adanya apa? Ada penciptanya. Adanya kehendak dari Allah untuk menggunakan. Oke, gak usah ke ular dah. Ular kan bukan kehidupan kita. Ikhwan, kita nih ya. Ya, kita, antar kita nih. Wajah kita sama gak kira-kira? Hah? Enggak, dan antum enggak pasti enggak mau disamain sama wajah teman antum karena menyedihkan gitu. Enggak mau. Itu baru wajah. Rincinya coba. Dari tahi lalatnya, keriputnya beda. Itu dari zahirnya, batinnya berbeda, karakternya berbeda. Semua ini menunjukkan apa? Allah memiliki iradah, keinginan, kehendak untuk membeda-bedakan antara orang. Tapi dengan semua perbedaan seperti itu, dengan semua perbedaan rinci di tubuh kita, Allah tidak mau melihat dari segi itu untuk manusia. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat dari segi gambar penampilan kalian, penampakan kalian, dan juga harta kalian. Harta-harta kita beda. Gaya rambut kita beda juga. Penampilan kita beda semua. Tapi bukan itu yang Allah Ta'ala lihat. Ya. Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Tapi melihat kepada kalbu-kalbu kalian dan amal-amal kalian. Itu yang Allah Ta'ala lihat. Jadi perbedaan-perbedaan ini menunjukkan adanya keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya. Yaitu beda antara satu dengan lainnya. Kemudian, kalau antum lihat, brand-brand ternama atau produk-produk yang sudah branded ya, sudah dikenal, menerbitkan produknya di tiap tahun, terutama masalah fashion. Fashion ya, baju dan seterusnya, fashion. Antum akan lihat apa yang pernah mereka terbitkan, tidak mau mereka ulang persis. Biasanya bro. Ah, contoh misalnya batik. Ini yang pakai batik, contoh. Anak pakai batik ini simpelnya aja, enggak usah bapak ini yang di kedepankan. Ada batik tulis, ada batik cap, ada batik print. Pasti printing, Pak. Iya. Bapak juga printing kan? Bapaknya atau batiknya, Pak? Ya. Nah, batik-batik yang berkelas biasanya batik tulis langsung, ditulis. Karena batik itu kan dibalik kitab, makanya ditulis. Ya kan? Betul kan? Ya betul, batik dibalik kitab, makanya ditulis. Iya. Makanya batik-batik yang bukan batik tulis itu batik bid'ah, itu batik yang baru. Iya, menyelisihi salaf dari batik lama ya. Ah, enggak menyisi pakemnya, iya. Iya, ini bapak yang menjawab, bapak yang melanggar sendiri, Pak. Nah, rata-rata batik tulis itu tidak akan memberikan warna atau motif persis sama dalam dua terbitan. Tanya aja mereka. Karena ketika suatu produsen menerbitkan sesuatu, satu oplah atau satu renceng gitu kan, beda dengan berikutnya, beda dengan berikutnya, itu menunjukkan mereka itu memiliki kekayaan kreasi. Kekayaan kreasi. Iya. Sarung-sarung tahun ini dengan tahun berikutnya, walaupun motifnya sama, walaupun jenisnya sama, tapi harus ada detail motif yang berbeda. Kesamaan demi kesamaan itu malah justru menunjukkan miskin kreasi. Iya. Coba lihat misalnya bis. Bis-bis zaman sekarang, mana bismania di sini, mana? Ayo, harus pasti ada di antara jemaah kajian tuh selalu ada bismania. Tujuh tangan. Hah? Ini jarang-jarang safar nih kayak ini. Ya kurang punya duit kayaknya. Ada satu jenis, misalnya di zaman sekarang, satu bis, satu nama bis nih. Misal namanya STJ misalnya. Ya. Itu antar bis beda-beda warnanya. Itu mereka ingin menunjukkan apa? Kita punya produktivitas motif yang kaya, beda-beda antar bis. Begitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala walillahil matsul a'la. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kekayaan kreasinya, penciptaannya dengan satu diameter, satu kali, dua kali dua meter aja lah di lahan itu, di pas kita ke parkiran itu. Antum perhatiin aja, atau satu petak ini aja, satu meja ini di bagian situ, pohon-pohonnya, tumbuhannya, antum lihat di rumput-rumput itu bisa lebih dari tiga macam tumbuhan. Ya, tiga macam tumbuhan. Coba aja nanti pas pulang ya. Tiga macam tumbuhan. Minimal, lebih. Dan dari tiap tumbuhan tersebut, bentuknya, arahnya, jumlah batangnya berbeda semua. Coba aja. Atau antum punya lahan, punya kebun, tafadhol explore. Atau antum punya kebun karet, cari itu biji-biji karet. Apa namanya? Apa biji karet namanya? Yang motifnya bagus banget itu. Ada dulu suka ngumpulin itu tuh. Yang gini-gini loh, apa namanya? Hah? Cilok. Hah? Cilok. Cilok namanya itu. Biji karet namanya cilok, biji karet. Terserah antum lah. Terserah antum ya. Serahkan ke antum lah. Ya. Itu Anda suka memperhatikan antara biji satu dengan yang berikutnya dan berikutnya berikutnya, berikutnya berbeda semuanya. Beda semuanya. Maksudnya beda di sini enggak ada yang persis sama satu biji dengan yang lainnya, sama persis ukuran dari ukirannya, enggak. Beda semuanya, masyaallah. Cari aja itu sampai ribuan pun antum enggak bakal ada menemukan print yang sama. Karena Allah ingin menunjukkan kepada kita kekuasaan dan kekayaannya. Iya, masyaallah. Kemarin ke waktu rihlah sama teman-teman ke ujung genteng itu, ya, di pantainya kemudian ada, antum tahu cacing laut, ikhwan. Worm itu apa bahasa Indonesia? Worm, worm, W O R M, worm, ma? Cacingan? Ah, cacing laut. Kalau disebut cacing, kita kan pikirnya cacing tanah yang merah, terus kadang ngeselin gitu kan. Nah, tapi ini cacing laut. Hah? Cacing laut ada berapa ragam, banyak modelnya, beda-beda. Ada cacing laut namanya bobbit worm misalnya. Dan ketiga itu waktu rihlah sama teman-teman di sini. Ya, kita ke sana. Kemudian Anda melihat ada cacing laut sedang keluar dari sarangnya, lubang. Banyak-banyak kan? Banyak. Anda mau ngambil dia tuh. Mau ngambil. Anda ambil. Cepat banget dia menghindar. Dan langsung tangan Anda sakit. Gitu. Ternyata mengeluarkan duri. Ternyata di cacing ini panjang nih sebenarnya. Kalau dipanjangin sampai dalam lubangnya itu bisa 1 meter mungkin. Dan di setiap senti, 2 senti atau 1 senti, itu selalu ada duri-duri kayak gini. Ternyata halus, kelihatannya kecil duri-durinya, tapi nancep kalau kita pegang, tancep banyak duri dan kecil-kecil. Anak lalu buka-buka lagi tuh, anak putus-putusin, ya. Dan kemudian seminggu kemudian sakit dan sakitnya di dalam itu. Itu baru satu jenis cacing laut. Dan ternyata cacing laut ada beragam jenis. Kemudian di pantai ujung genteng juga nih, sebelumnya di tahun 2020 lalu, ada ke pantai ujung genteng, tapi bukan di daerah kemarin sama teman-teman, sononya lagi jauh. Malam-malam kita ngobor ya namanya, tapi pakai senter. Ana temukan ribuan dari cacing laut yang seperti bobbit worm namanya. Bobbit worm itu. Jadi dia karang tapi berair gitu laut pantai itu. Dan di karang itu Anda temukan mereka sedang ngangak kayak gini, ikhwan. Ngangak kayak gini nih. Jadi mereka enggak punya mata. Kalau ada ikan di atas mereka baru di gini nih. Pernah dengar enggak? Pernah lihat enggak kayak gitu? Jadi mereka itu enggak punya apa-apa, cuman itu doang. Gitu. Ya. Jadi ngangak kayak gini. Dan itu ada ribuan yang lihat, mungkin jutaan kali itu. Di setiap berapa senti itu ada mereka itu. Oke, kayak gitu ya. Sebulan setengah yang lalu ana ke tempat yang sama. Yang ada ininya, yang ada cacing itu. Wallahi ana enggak menemukan satu pun dari mereka. Ana cari, antum pada kemana aja gitu, enggak ada. Satu pun ana cari enggak ada. Ana pengen menunjukkan keluarga ana waktu itu di sini ngeliat ada ribuan, banyak banget waktu menyisir di malam hari. Tapi ketika sore hari ana melihat enggak ada. Berarti mereka baru online pas malam. Dan lihat ini kekuasaan Allah. Dan enggak ada bekasnya, lubang pun enggak ada. Lubang aja enggak ada. Ana enggak tahu gimana metodologinya itu. Enggak mungkin ada nelayan atau orang laut yang menyapu ngambil, enggak mungkin. Itu ngambil enggak bisa ngambil. Karena ketika Anda ngambil bagian atasnya, mereka langsung menguncup gini, masuk gini. Enggak bisa ngambil. Dan itu di karang-karang, artinya di karang-karang itu berarti dengan kerasnya karang, mereka memiliki lubang-lubang dan panjang mereka enggak tahu seberapa panjang. Bahkan disebut dalam di YouTube bisa lihat bobbit worm itu bisa sampai 2 meter, 3 meter panjangnya ke bawah. Wallahu a'lam. Nah ini Allah Ta'ala ingin menunjukkan, apapun yang kita lihat dari variannya pepohonan dan binatang, Allah sebenarnya ingin menunjukkan apa? Bahwasanya Dia Maha Kuasa, Dia berkehendak untuk semua ini, dan Dia ingin memberikan kita pelajaran bahwasanya dengan perbedaan semua itu, ujung-ujungnya kalau bisa manusia ini akan kembali ke hal yang sama, yaitu ke akhirat. Maka ikhtilaf, perbedaan yang ada pada kita dari bentuk, jenis, atau ras, atau kemudian pemikiran, semua itu akan kembali ke akhirat. Sementara binatang-binatang pohon ini tidak. Tidak. Banyak sekali jemaah sekalian ikhwan, hal-hal yang kalau kita perhatikan di alam semesta ini, kita kemudian akan menangis kemudian. Hal-hal yang sebenarnya semua ini fana. Tapi perlu untuk kita tadaburi, yang Allah nilai kemudian bukanlah sebatas kita melihat alam semesta ini, tetapi apa hasil dari penglihatan tersebut? Apakah membuat iman kita bertambah atau tidak? Dan ingat bahwasanya hal-hal yang kita kemudian melihat biasa, merasakan biasa, lama-lama makin hambar makin biasa. Makin hambar makin biasa. Sebagaimana ibadah juga, kalau tidak dihatikan kepada Allah, tidak menuju Allah Ta'ala, ibadah itu akan terasa biasa, hambar, dan tanpa ada nilai. Di suatu masjid dulu, di Masjid Jenderal Sudirman, tahu, MJS, Masjid Jenderal Sudirman, masjid besar. Waktu itu Anda kan punya jadwal di sana Jumat malam, pekan keberapa gitu Pak. Tapi kemudian pihak panitia bilang, boleh gak tukeran jadwal sama Ustaz Fulan di pekan keempat. Loh kenapa? Ustaz Fulan itu kalau pekan keempat Jumat gak mungkin bisa isi kajian sini. Loh kenapa emangnya? Karena Ustaz Fulan setiap bulan umroh. Setiap bulan umroh ya kawan? Atau mau gak? Yakin atau? Hah? Capek loh. Setiap bulan umroh. Ya, setiap bulan umroh. Dan setiap umroh antum dapat gaji 6 juta, 7 juta. Mau gak? Ini bilang, mikir-mikir karena takut disalahin ya, padahal mau ya. Setiap umroh, antum gratis, umroh gratis. Tiap bulan, dan dari bimbing umroh tersebut, antum dapat 6 juta atau 7 juta. Mau gak? Banget. Umrohnya gak usah, 6 jutanya aja. Nah, itu ya. Nah, gitu ya. Gimana, enak gak? Enak ya. Umroh paling 10 hari, 8 hari kan? Maksudnya untuk membimbing 8 hari, 10 hari. Masya Allah kata anak, masya Allah nikmat sekali ya beliau ya. Tapi kata panitia ini, panitia ini juga ustaz. Wah kok anak ustaz justru anak khawatir. Zauknya hilang. Apa zauk itu? Zauk itu pada asalnya adalah kecapan lidah ketika kita makan. Zauknya hilang. Nikmatnya hilang. Kok bisa? Karena udah gak spesial lagi. Udah biasa. Udah kebal. Kebal. Ya. Mbah Kakung yang di kampung coba. Mbah Kakung, antum umrohin. Ngeliat tiangnya aja nangis tuh Mbah. Enggak? Nangis. Tapi kalau udah ustaz tiap bulan umroh, bukan ngeliat tiang doang, ngeliat Ka'bah aja udah biasa. Ah udah biasa. Lima aja. Udah hilang zauknya. Kalau emang gak ke Allah ya, udah hilang zauknya. Apalagi kalau nyari duit dari situ, hilang zauknya. Iya. Karena yang di, duitnya yang di ini. Atau mutawifnya. Mutawif. Tahu mutawif ya? Yang membimbing nanti di sana. Nah itu kan mutawif, kalau memang kerjain mutawif doang, walaupun visanya visa belajar, itu hilang zauknya. Dan Anda menyaksikan sendiri, seperti gak ada kekhusyuan pada dirinya. Hilang khusyuknya. Ya, ini gak hanya nyebut nama, lu gak tahu siapa-siapa orangnya. Hilang khusyuknya. Gak ada rasa dia tuh di ibadah di Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Biasa aja. Berbeda dengan orang yang mungkin merasa sekali seumur hidup nih kayak saya dia. Nangis itu. Nangis. Mbah Putri, Mbah Kakung nangis itu. Jarang lihat mbah-mbah nangis. Nangis di depan Ka'bah. Masya Allah, kerinduan yang sangat. dan merasa ini sangat momentum berharga, berharga banget. Tapi bagian tiap hari hilang zatnya. Sekarang kalau kita lihat lewat gitu aja, ini lewat nih, ini lewat nih. Ke parkiran dia lewat, lihat pohon-pohon. Apa yang antum lihat? Pohon. Ada rasa? Enggak ada. Ya kayak gitu. Dihamparkan di hadapan antum ayat-ayat Allah, enggak ada rasa. Saking biasa dan saking enggak ke Allahnya. Ya tapi juga jangan situ mulai diam lihat di depan pohon. Akhirnya antum ngapain? Hah? Akhirnya antum ngapain? Merem lagi. Akhi, takilah antum ngapain? Saya sedang menerawang pohon ini. Ya enggak untuk menerawang, tapi untuk mengingatkan kita akan kreasi Allah Subhanahu wa taala, betapa kayanya Allah dan betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala. Lakukan itu jemaah sekalian. Untuk seluruh yang kita lihat, bahkan yang lihat kecoa di rumah pun, antum ingat kepada penciptanya, ya kan? Bulan lalu anda pernah menghiatkan tentang kecoa nggak di sini, ya kan? Di TikTokin kan? Iya, ngelihat kecoa aja ingat penciptanya. Iya, gimana caranya? Antum deketin diri antum ke kecoa itu, buat dia rebahan. Ya, sehingga dia ini ngapain? Antum perhatikan kakinya itu. Siapa yang menciptakan tajam-tajam di kakinya itu? Coba, ayo. Allah yang menciptakan. Bisa enggak antum menghinakan kecoa itu? Ya, boleh. Jelek itu kecoa, hina, bau, berpenyakit. Oke. Tapi antum bisa enggak bikin yang spesial itu? Enggak bisa. Lihat di kakinya itu tajam-tajam. Memang menjijikan ya, tapi siapa yang buat ini? Coba kalau misalnya Allah Ta'ala menakar kecoa ini segitu, udah pas. Coba kalau digedein, segede kucing. Antum yang mati itu di rumah. Maka Allah Ta'ala menakar semuanya pas. Alhamdulillah curut segitu. Kalau curut segede harimau, habis semua manusia, habis beneran. Curut itu mengerikan loh. Antum pernah lihat curut zat? Curut berantem, the fighting curut, ya. Curut itu bahasanya shrew, bahasa Inggrisnya shrew, fighting shrew, ya. Shrew, ya seru, ya. Itu di slow motion fightingnya, antum melihat ini kayak monster di zaman apa gitu, luar biasa. Itu pada curut yang antum hinakan. Curut beda dengan tikus, dan Allah kadarkan curut segitu doang. Enggak lebih gede, enggak segede kucing. Itu kalau segede kucing, belum lagi di giginya itu ada taring bisanya. Curut itu ada bisanya, itu bahaya. Nah, alhamdulillah Allah takarkan seperti itu. Iya. Binatang-binatang itu semua Allah takarkan dengan sesuai baik kebutuhan manusia dan keamanan manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Sapi segitu. Coba kalau sapi segede kecoa. Enggak bisa. Enggak relevan. Alhamdulillah atas semua kenikmatan ini. Maka tadabburlah jemaah sekalian dan ingatlah semua alam ini milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga wa fi anfusikum afala tubsirun, lihat diri kalian apa yang ada pada diri kalian, dari kulit, bulu dan seterusnya, semua itu milik Allah dengan takaran yang Allah berikan dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin materi kita cukup sampai sini aja insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Apa ada pertanyaan tadi? Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar masa iddah itu 100 hari? Yang ada tahlilan. Ya, bukan masa iddah. Masa iddah enggak ada 100 hari, enggak ada. Kalau 100 hari tahlilan, akhi. Ini masa iddah apa? Masa iddah itu kan ada berapa macam. Ya. Tergantung dengan kasus pisahnya dia dengan suaminya apa. Kalau istri ini wafat suaminya, maka arba'ata ashhuri wa ashra, 4 bulan 10 hari. Kalau ditinggal wafat suaminya dan dia dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya apa? Inqida'ul haml, yaitu masa hamil, masa iddahnya sampai lahiran anaknya. Walaupun lahiran anaknya 2 hari setelah wafatnya suami, lahir anaknya, maka sampai 2 hari itu aja, bukan 4 bulan 10 hari. Ya. Itu sebagaimana hadis Subayyah al-Aslamiyah. Ya, dalam kasus itu. Karena masa iddah talak tergantung talaknya apa? Ada talak raj'i, ada talak bain. Talak raj'i yang bisa rujuk, at-talaqu marratan, talak pertama dan kedua, maka masa iddahnya thalathatu quru, yaitu 3 kali masa haid. 3 kali masa haid itu enggak bisa diatur kapan, enggak, tergantung dari perempuannya. Kalau misalnya talak bain terbagi menjadi 2. Talak bain bainunah kubra dan talak bain bainunah sughra. Talak bain bainunah kubra itu berarti talak tilu. Talak 3. Ya? Gitu. Talak bain bainunah sughra itu seperti pemisahan akad atau seperti khulu', gugat cerai. Maka ini yang sahih, haidhah wahidah, 1 kali haid kalau khulu, 1 kali haid. Ya. Ala kulihan enggak ada yang 100 hari talak, masa iddah 100 hari enggak, ana enggak tahu. Ana tahunya tahlilannya. Kalau sebelum 100 hari mau rujuk, apakah wajib nikah lagi? Misal baru 3 bulan 3 hari. Ini salah dalam menentukan apa namanya, tempo talak. Tidak boleh dipatokkan 100 hari. Tapi kan saat bulan itu kan 3 bulan kan? Enggak, talak raj'i, talak 1 atau 2. Patokannya 3 kali masa haid, bukan 3 bulan. 3 kali masa haid itu relatif. Bagi sebagian perempuan, kalau siklusnya itu udah hancur-hancuran karena kena COVID atau punya penyakit atau gimana, boleh jadi 6 bulan dia baru selesai 3 kali masa haid, mungkin enggak? Mungkin. Ya, ada juga yang menopause, menopause atau yang belum pernah haid. Masih kecil. Itu kan ada lagi itu. Masa iddahnya beda dengan yang ini. Ya. Maka 3 kali masa haid itu kadang malah enggak sampai 100 hari. Jadi beda-beda, perempuan itu beda-beda. Ya. Nah, kalau misalnya masih dalam durasi 3 kali masa haid, maka siapa yang lebih pantas untuk rujuk? Ya, suaminya. Ya, suaminya. Ketika masih ditalak dan masih dalam durasi masa iddah, ketahuilah kalau iddah masa talak pertama dan atau kedua dan masih di masa iddah, maka masih suami istri. Masih di rumah suami. Jangan balik ke rumah orang tua, masih di rumah suami. Statusnya masih suami istri. Kalau misalnya suami mau rujuk, rujuk aja, baik dengan lisan maupun perbuatan. Dengan lisan, ya ngomong aja ke istrinya, guys, balikan yuk. Nama istri guys, panjangnya Gaya Solin, ya. Nah, kalau misalnya mau rujuk dengan perbuatan, boleh dengan cara memeluk, mencium, menjima dengan niatan rujuk, maka terjadi rujuk. Tapi itu di masa iddah. Kalau masa iddah selesai, maka perempuan ini enggak boleh seatap serumah dengan mantan suaminya karena bukan suaminya lagi. Nah, kalau masa iddah selesai, maka mau kembali lagi, harus terjadi akad nikah lagi setelah masa iddah selesai. Ingat, masa iddah batokannya bukan 100 hari, bukan, tapi 3 kali masa haid. Gitu ya. Ya. Bismillah Ustaz. Apa hukum seorang suami atau istri tidak memenuhi kewajibannya? Ini kok napa masalah suami istri terus ini yang ditanya? Ha? Kita kan enggak ngomongin ini. Suami atau istri tidak memenuhi kewajibannya. Seperti suami tidak memenuhi kewajibannya kepada istri secara batin, Apa maksudnya? Tidak dijima gitu ya. Apakah berdosa jika tidak ada udzur bagi keduanya berdosa? Kalau tidak ada udzur, tidak menjima istrinya atau sebaliknya, tidak mau dijima, tidak ada udzur, maka berdosa. Karena ini merupakan salah satu tujuan pernikahan, yaitu istimta. Istimta diantara bentuk istimta adalah jima. Ya, maka ini kewajiban. Tapi kewajiban yang bisa diatur. Adapun jika suaminya tidak pernah menyentuh istrinya, maksudnya tidak pernah menjima istrinya, maka berdosa aja dia. Berdosa karena tidak memenuhi hak istrinya. Dan istrinya juga boleh menggugat cerai kalau memang tidak dipenuhi haknya. Ya begitu. Maksudnya hak nafkah batin ini. Apa hukumnya menikah tapi tidak mempunyai rasa sayang dan tujuannya tetap dalam beribadah kepada Allah? Hukum nikahnya sah. Ya, hukum nikahnya sah. Dan kadang-kadang di zaman salaf pun, di zaman salaf, nikah sebelum lu ada sayang-sayangan, rasa sayang belum ada, yang penting nikah dulu, enggak masalah. Hanya saja ketika seorang laki atau perempuan dia sayang pada seorang perempuan atau laki, ya pasal perempuan lawan jenis, namun kemudian dia terpaksa nikah dengan yang lainnya tanpa ada rasa sayang, maka ini bermadarat. Apa madaratnya? Nanti setelah nikah dengan istrinya atau dengan suaminya ini yang baru, dia kepikiran dengan yang masih dia sayang, maka ini agak berbahaya ya. Jadi kalau memang ada yang disayang, sebaiknya ama yang disayang saja, ama yang disukai ya, belum disayang, disukai ya, begitu. Jadi sah insyaallah. Dan perempuan itu juga banyak yang ketika dia nikah belum begitu punya rasa sayang kepada calonnya, dan nikah aja dulu dah, nekat. Akhirnya kemudian nikah, oh udah sayang-sayangan, sayang. Bukankah begitu ikhwan? Antum dulu gimana ikhwan? Jangan-jangan sayang sebelum nikah, pas sudah nikah hilang sayangnya. Jangan, na'udzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyikapi kumpulan orang yang memberikan ucapan ulang tahun kepada kita dengan berkata barakallahu fi umrik, dan pasti ada orang yang berkata boleh nih traktirannya. Aduh. Cemen. Kalau misalnya kita sedang berada di hari birthday, hari kelahiran, terbilang barakallahu, ada yang bilang ke antum barakallahu fi umrik, maka antum maknai aja secara zahir sebagai doa kebaikan. Antum jawab aja wafika barakallah, dah gitu. Adapun urusan dia mengucapkan barakallahu fi umrik dalam rangka birthday atau gimana, itu urusan dia dengan Allah. Ya, tapi antum jawab aja wafika barakallah. Dan pasti ada orang yang berkata boleh nih traktirannya. Antum bilang sebutkan dalil kepada dia. Ya. Bahwa Islam itu mengharamkan minta-minta. Ya. Iya, antum bilang ke dia. Ana akan traktir antum, tetapi jangan salahkan ana ketika di akhirat nanti daging di wajah antum hilang. Karena Nabi SAW bersabda, sebutkan sabda Nabi SAW, baik terjemahannya atau Arabnya, atau cari dulu di Google dan kopas ke WhatsApp dia. Antum mana traktir insyaallah, tapi ini ancamannya. Antum pilih mana? Iya. Ya, serem banget, tapi enggak apa-apa, nasihatin aja. Boleh nih traktirannya, ya Allah. Akhi, ini mental-mental yang bodoh dan jelek. Traktir dong. Itu enggak baik. Walaupun mungkin bercanda, maksudnya bercanda sih pengen juga, tapi dalam kemasan bercanda, tapi pengen. Ayolah. Traktirlah baru gajian. Ya Allah, ini jelek sekali mentalnya ikhwan. Kita tuh mental, kita mental bersedekah, bukan mental menengadahkan tangan. Al-yadul ulya khairu minal yadi sufla, kata Nabi SAW. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya udah Ustaz, kalau bisa gitu, berarti saya nerimanya mungut aja tangan di atas. Maksudnya tangan di atas ini yaitu yang memberikan ata, memberikan pemberian, bukan yang mu'ta, yang diberi, bukan. Ya. Jadi nasihati orang-orang seperti ini. Boleh ini traktirannya? Nasihati. Tegas. Akhi enggak baik kita itu minta-minta traktiran, enggak bagus. Enggak apa-apa antum dijauhi habis itu enggak apa-apa. Alhamdulillah malah. Dijauhi sama orang yang nagih traktiran itu lebih baik. Iya. Iya, alhamdulillah selama ini anda enggak pernah aneh kayak gitu, Ustaz. Traktir dong Ustaz, kan sekarang udah jadi Ustaz. Enggak ada. Enggak ada kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mental-mental begini juga ikhwan menimpa siapapun untuk apa ya? Kadang meminta belas kasih orang dan ibadah orang kepada kita. Bahkan sampai level ustaz sekalipun. Anda waktu masih dulu bujangan belum jadi bukan apa-apalah, Anda sampai sekarang bukan apa-apa. Tapi ada seorang ustaz. Dan Anda masih kuliah, masih bujangan, ada seorang ustaz. Nanya ke Anda, San, naikkan Hasan, Hasan. Nama anak kan Hasan, ketika itu dipanggil Hasan. San, ada enggak yang kosong? Anda bilang, apaan kosong? Ini ustaz, ini istri dua, ketika itu anak kosong. 2-0 anak kalah 2-0 waktu itu. Sekarang 2-1. Soalnya 3-2 loh, lihat suatu-suatu. Awas. Nah ustaz ini, anda bilang, San, ada yang kosong enggak? Anda bingung, yang kosong apaan sih kosongnya? Anak kan ketika itu belum ngerti tentang dunia ustadz gitu. Iya. Maksudnya kosong apaan? Ya yang bisa anak isi. Anak makin bingung apaan ini maksudnya. Ustadz dari Madura nih, orang Madura nih. Apaan ustadz ya? Gak ngerti. Ya masa itu gak paham. Ya gak paham mana gak tahu apa-apa. Ada khutbah yang kosong gak ustadz? Masya Allah, khutbah yang kosong. Di situ anak berpikir ini ustadz kok nanya khutbah yang kosong kenapa gitu. Mau ngisi ustadz? Iya mana mau ngisi khutbah. Jadwal anda masih banyak nih yang kosong nih. Paham gak maksudnya ikhwan? Apa maksudnya di situ? Fulus. Gak boleh suzon gitu misalnya. Ya gimana gak mau gak suzon kalau nanya kayak gitu. Ya di sini namanya jadwal kajian ataupun khutbah Jumat. Qadar Allah, biar Allah yang Ta'ala yang tentukan. Gak usah kita cari-cari. Apalagi nyari kepada pemuda yang lajang masih kosong, gak punya istri, kemudian ada yang gak tahu apa-apa kita diusir. Akhirnya anak pikir kemudian kok bisa seperti ini ya dunia ustaz. Akhirnya setelah anak jadi ustaz makin ngerti, oh iya. Dan meminta hal seperti ini tidak baik ikhwan. Bahkan menurut anda yang mungkin anda juga punya pengalaman dalam masalah ini, dalam maksudnya kita sama-sama dai, lebih enggak baik dibandingkan orang awam yang minta traktiran. Iya. Bahkan juga anda pernah memberikan tulisan juga bahwasanya hatta seorang ustaz dai lillah jangan minta-minta apalagi ke publik jadwal kosong. Jangan. Biarkan itu Allah Ta'ala yang akan berikan. Enggak usah kayak gitu. Enggak, jangan minta-minta kayak gitu. Ada jalur khutbah yang kosong enggak? Coba diminta. Di antara antum ada yang DKM. Di antara antum ada DKM. Cibinong. Ah, tanya ke antum. Pak, antum mengurus besi tiba. Kok tahu? Ada 2022 ada yang kosong enggak, Pak? Gimana antum perasaannya? Kayak ngemis gitu. Mungkin jangan suudzon, tapi enggak bisa enggak suudzon. Karena seolah-olah apa? Mencari jadwal. Kecuali kalau anda bilang, Pak, ada yang kosong enggak, Pak? Anda pengen ngisi di masjid antum khutbah Jumat dengan syarat tidak ada amplop. Anda cuma ngasih nomor rekening aja. Namanya hal-hal seperti ini dikasih alhamdulillah tapi jangan mencari. Begitu. Ya, jadi mental-mental seperti ini tidak baik. Tidak mendidik, ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Allahul musta'an. Tulisannya ini masyaallah tulisannya Allahul musta'an. Tulisannya ini seperti rumput-rumput yang bergoyang, ya. Saya pernah mendengar wali Allah atau sudah mencapai tingkat ma'rifat tidak ada kewajiban sholat karena sudah menyatu dengan Allah. Kafir. kafir dengan dua alasan. Satu, menggugurkan kewajiban salat. Kedua, menyatu dengan Allah. Ini kafir, khalas ini kafir. Ini bukan wali Allah. Apakah yang dijadikan hujah bagi mereka, Ustaz? Hujah mereka berawal dari hadis. Kalau mereka memahami hadis Jibril. Nabi SAW ditanya oleh mereka Jibril yang berbentuk manusia, berupa manusia. Mal Islam? Islam an tashhada an la ilaha illallah wa muhammad rasulullah sampai akhirnya. Kemudian mal iman? Iman an tu'mina billahi wa rasulihi billahi wa malaikatihi sampai akhirnya. Wa mal ihsan? Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu sampai akhirnya. Maka mereka memahami bahwasanya level pertama Islam adalah Islam. Basic, ya kan? Level lebih tinggi lagi apa? Iman. Paling tinggi adalah ihsan. Ini sahih. Ini sahih. Karena itu yang disebutkan istilahnya dalam hadis Nabi SAW. Namun ketika melihat Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ini syariat. Maka makom pertama, makom syariat. Syarat itu bagi mereka ini, orang seperti ini adalah makom amalan zahir yang butuh dalil al-nas, Al-Quran atau hadis. Ini baru level syariat. Maka bagi mereka, puasa yang Ramadan itu level syariat. Masih level dasar. Ilmunya maqami masih maqam apa? Elementary kalau di English course. Yeah. Elementary. Nanti ada level pre-intermediate, intermediate, ada advance. Yeah. Nah, sekarang kemudian kalau udah sampai level syariat ini bagus dengan dalil-dalil, baru kemudian ke maqam yang iman yang disebut oleh mereka maqam tarekat. Nah, ini boleh sini bid'ahnya nih. Tarekat, tariqah. Ya, amal-amalan dari ritual-ritual tertentu. Puasa muti, ini itu banyak loh tarekat. Ini level apa ya? Level kedua. Nah, kalau level tarekat ini udah bagus sekali, udah mantap, baru level ma'rifat atau hakikat, level ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Sampai Imam Ghazali juga di Ihya Ulumuddin, kalau udah sampai level ini, dia akan melihat adanya kasyf. Kasyf itu penyingkapan penyingkapan tabir. Sehingga bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang pada umumnya di level syariat. Penampakan-penampakan rohania. Ya seperti itu. Kalau udah level ma'rifat atau hakikat itu udah mencapai derajat hakikatnya. Sehingga hakikat, segala hakikat adalah Allah. Gitu. Dan engkau telah masuk ke dalam hakikat tersebut, maka Allah bersatu dengan dirimu. Na'udzubillah min dzalik. Ini kufur. Tapi ini bukan semua sufi seperti ini, bukan. Enggak semua sufi. Ini versi ekstrimnya aja. Dan itu level ma'rifat, ma'rifatullah yang dia mengenal Allah sehingga seperti dia mengenal dirinya. Maka udah levelnya seperti itu. Gugur syariat atasnya, makanya enggak wajib sholat lagi. Nah, orang-orang yang berpemahaman seperti ini, wah saya udah levelnya wali, sudah ma'rifat, hakikat, enggak wajib sholat karena sudah memenuhi tarekat sempurna, maka ini kafir. Nah, begitu ada orang seperti itu, ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, wa fiik barakallahu. Bagaimana menyikapi perbedaan manhaj di masyarakat yang sering menyudutkan kita yang menjalankan sunnah? Tenang. Ya. Karena Nabi SAW juga dibegitukan. Begitu juga dengan sebagian sahabat dan juga dari ulama dari zaman ke zaman. Maka tenang. Jangan gegabah. Biarkan. Ya, tetaplah kita berjalan dan mencontohkan kepada mereka akhlak yang baik dan juga sikap yang baik insyaAllah. Dan banyak-banyak sedekah, banyak-banyak memberi ke masyarakat, berkontribusi asal bukan hal yang munkar atau bid'ah. Kasih mereka sesuatu. Ya, untuk misalnya kalau yang menyerang kita adalah orang-orang yang juga sholat, kasih mereka sarung, kasih mereka baju koko, peci, songkok, suka. Kasih secara personal. Jangan secara masif, nanti dikira cari perhatian kok masif, personal ke orang-orang yang tokohnya. Ya. Pak, nih pak ada hadiah sarung, masya Allah, kasih bagus lagi. Senang dia, senang, nggak bakal nolak yakin insya Allah, ya, nggak bakal nolak. Kalau dikasih gitu nggak malah nolak insya Allah. Mulai kemudian terketuk hatinya perlahan-lahan, jadi perlu waktu. Jadi tenang aja insya Allah, banyak-banyak memberi, banyak-banyak sedekah, dan insya Allah pada waktunya Allah Ta'ala akan membukakan hati mereka untuk antum insyaallah taala. Baik, kita cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.